بصل على محمد واجمع من الشر ما تفرد. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وافتح من عبد المطلب كاكينيا Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil adiyar tashadu bilayalil maulidi wabari kunnuri abnu mimani ahmadi muhatil adiyar tashadu bilayalil maulidi wabari kunnuri abnu mimani ahmadi wabari kunnuri abnu mimani ahmadi wabarikun nuri abdu mimani ahmani filayalil maulidi filayalil maulidi. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil atiyar tashadu bilayalil maulidi wabarikun nuri abdu mimani ahmadi. Rohatil atiyar tashadu bilayalil maulidi wabarikun nuri abdu mimani ahmadi wabarikun nuri abdu mimani ahmadi wabarikun nuri abdu mimani ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi. 8 tahun usia kakek meninggalkannya, Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala dagang saat remaja, umur 25 mempersatukan Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil atiyanu tashadu. Wabarikun nuri abdu. Mimani ahmani. Rohatil atiyanu tashadu. Filayalil maulidi. Wabari kunnuri abnu mimani ahmani. Wabari kunnuri abnu mimani ahmani. Wabari kunnuri abnu mimani ahmani. Filayalil maulidi. Filayalil maulidi. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil atiyan tashanu filayalil maulidi. Wabarikun nuri abnu mimani ahmadi. Rohatil atiyan tashanu filayalil maulidi. Wabarikun nuri abnu mimani ahmani. Wabarikun nuri abnu mimani ahmani. Wabarikun nuri abnu mimani ahmani. Filayalil maulidi. Filayalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika bika khairil khalqi kullihim. Huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu. Huwa al-habibul ladhi turja syafa'atuhu. Huwa al-habibul شفاعته لكل هول من الأول مدهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم رضا نبي بكر وعن عمر ثم رضا النبي بكر وعن عمر ثم رضا النبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير الخلق كلهم أودي سفيل لا يلم دوسم ولا تهيمي أودي سفيل لا يلم دوسم ولا تهيمي أودي سفيل لا يلم دوسم ولا حتى هو أمة الإسلام بنجوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين يا حبيب الله رسول الله إمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني رحمكم الله Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul kembali di majelis zikir di Rumi Cafe. Majelis ini sudah istiqomah sekian lama dan malam ini saya diizinkan Allah untuk hadir kembali di sini bersama jenengan. Mudah-mudahan pertemuan ini barokah, membawa rahmat untuk yang berbicara maupun yang mendengarkan dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya pilih judul menapaki syariat menggapai hakikat. Ya, menapaki syariat menggapai hakikat. Nah, zaman sekarang banyak orang yang cuma cari hakikat tapi lupa syariat. Persis anak-anak muda itu mau enaknya lupa nikahnya. Iya, mau enaknya lupa nikahnya. Jadi enaknya mau pacarannya, mau gandengan tangannya, mau berpelukannya, mau, tapi nikahnya enggak mau. Kira-kira jadinya benar atau salah? Kira-kira jadinya benar atau salah? Benar-benar salah gitu. Jadinya benar-benar salah gitu. Walaupun katanya kan sama gitu, sama-sama megang, ya sama-sama megang, sama-sama nyentuh, sama-sama meluk gitu kan, ya sama-sama mencium, tapi kalau nggak lewat pernikahan jadinya bukan lagi salah tapi benar-benar salah. Yang lewat nikah itu nyentuhnya dapat pahala. Ini yang nyuting sama bagian streaming senyum-senyum karena ini pengen segera menikah belum kobul-kobul gitu ya. Jadi kalau orang nikah nyentuhnya itu pahala. Lihatnya saja pahala. Ya, begitu pula sekarang ini banyak orang pengen hakikat. Ya, pengen hakikat, tapi enggak mau nikahnya, syariatnya enggak mau. Akhirnya jadinya bukan dapat hakikat, ya. Bukan dapat hakikat. Fata Morgana. Dapatnya Fata Morgana. Kelihatannya enak, kelihatannya asyik, tapi itu semua palsu, ya. Semua itu palsu, semua itu tipuan, semua itu cuman cuman permen yang diberikan oleh setan gitu ya. Permen diberikan setan seperti orang tua untuk melenakan anaknya dikasih permen. Sementara anaknya ya terlena, lupa, tapi giginya gak lama keropos hancur. Ya, belum lagi bisa radang tenggorokan, bisa sampai radang telinga. Kalau kebanyakan permen. Nah ini orang-orang yang berusaha menggapai hakikat tidak mau menempuh syariat, itu nasibnya akan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, biasanya orang yang bertariqah itu yang diobrolkan hakikat ma'rifah, hakikat ma'rifah, hakikat ma'rifah, hakikat ma'rifah. Nah, obrolan seperti itu termasuk obrolan yang salah. Obrolan yang salah. Hakikat ma'rifah itu kalau kita baca itu obrolannya the master. Obrolannya para guru. Obrolannya awliya wassolihin. Lihat, ini anak-anak TK, nikah aja gak ngerti ngobrolkan pernikahan. Gitu kan lucu jadinya. Jadinya lucu. Kamu itu aja baligh belum kok ngobrolkan pernikahan gitu ya. Dikasih tahu juga gak paham, kasih tahu. Nikah tuh begini, dikasih tahu juga gak paham. Kamu baru TK, baru play grow. Jadinya salah kaprah. Makanya, kalau kita baca sejarahnya orang-orang soleh, mereka itu di awal perjalanannya tidak pernah memperbincangkan ma'rifah, tidak pernah memperbincangkan hakikah, karena al-ma'rifah wal-hakikah itu adalah samarah, buah. Ya, itu adalah samarah, itu adalah buah. Itu adalah dzauq, itu adalah rasa. Jadi namanya rasa itu dilihat sama yang dirasa beda. Yang dilihat warnanya coklat seperti ini, tapi coba kalau saya rasa, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bukan coklat. Ya kan? Dilihat warnanya coklat, tapi rasanya bukan coklat. Karena apa yang dilihat dengan yang dirasa itu seringkali berbeda. Nah, ma'rifah al-haqiq wal-haqiqah laisat apa yang kita lihat, bukan apa yang kita lihat, bukan apa yang kita dengar, tapi apa yang kita rasa, apa yang kita rasa. Karena itu ilmu rasa, maka tidak layak diperbincangkan kecuali oleh orang-orang yang bisa merasa. Seperti itu. Makanya Allah ngasih mimpi juga ada batasannya tuh ya. Nah, yang dikasih mimpi itu yang udah usia baligh. Kalau anak TK enggak dikasih mimpi, enggak ada judulnya anak mimpi, anak TK kok mimpi begitu, enggak ada kan? Enggak ada. Ada. Jangan-jangan saya Mohsin waktu TK udah pernah mimpi gitu ya. Enggak mungkin kan saya ya. Apa Fadli itu? Enggak kan? Semua ada batasannya. Dia ketika usia baligh baru dikasih mimpi. Tunggu waktunya. Waktunya tiba, ya udah dikasih mimpi. Dan mimpi itu rasa. Itu rasa. Al-haqiqah wal-ma'rifah rasa. Jadi jangan diobrolkan. Percuma diobrolin juga enggak paham gitu. Wah, itu kalau hakikat terbuka, kita akan hakikat ma'rifah. Akan udara. Jangan capek ngobrolkan hakikat dan ma'rifah. Karena Anda dan saya, kita masih di playgroup saja belum lulus. Playgroup saja belum lulus. Lantas bagaimana? Ya kita ciptakan rasa itu dalam hati. Nanti kalau rasa itu sudah tercipta dalam hati, maka otomatis kita akan bisa mengerti. Maka otomatis akan bisa mengerti. Lah biar bisa merasa, maka harus ngelakoni. Seperti tadi ini coklat warnanya, dipandang coklat. Rasanya seperti apa? Ya jangan cuma dipandang, minum gitu ya. Diminum, Mas Fadli misalnya, Mas Hafid, ya kan? Itu kalau cuma ngomongkan nikah enggak selesai-selesai. Nikah bagaimana? Tanya sama saya. Ya enggak usah repot, udah itu ke penghulu nikah aja selesai. Ya, kamu jalani pernikahannya, ketemu dengan pasanganmu, kunci kamarnya, nanti kamu ngerti bagaimana rasanya. Enggak usah terlampau diperbincangkan, jadinya malah petaka. Sakitnya tuh di sini kalau cuma ngomong gitu. Ya kan? Iya, sakitnya di sini. Kalau cuma ngomong doang tuh sakitnya di sini. Nah, syariat syariat tadi itu yang namanya syariat jalan untuk mencapai hakikat. Nah sayangnya jalannya enggak dipelajari, jalannya enggak dilakoni. Nah terus ngomongkan terus kapan nyampainya? Kapan sampainya? Salah sekali orang yang ngaku bertariqah atau bertasawuf tapi dia tidak mau menjalani dan tidak mau mempelajari syariat. Karena itu kalau kita lihat ciri-ciri orang-orang yang betul-betul bertariqah, dia tiap hari akan gentol mencari tambahan ilmu syariat, dan tiap hari dia akan gentol melaksanakan ilmu syariat, tiap hari dia akan berjuang semaksimal mungkin untuk mengamalkan syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada ujungnya nanti Allah akan memberinya thamarah. Allah akan ngasih dia buah. Allah akan ngasih dia hasil. Allah akan memberi dia rasa. Saat itulah dia baru mengerti. Oh ini toh hakikatnya sholat. Oh ini toh hakikatnya puasa. Oh ini toh hakikatnya sedekah. Oh ini toh hakikatnya zikir subhanallah. Oh ini toh hakikatnya zikir la ilaha illallah. Oh ini toh hakikatnya zikir alhamdulillah. Oh ini toh hakikatnya zikir astaghfirullah. Oh ini toh hakikatnya silaturrahim. Oh ini toh hakikatnya membantu orang lain. Oh ini toh hakikatnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Semua syariat yang dia lakoni akhirnya dikasih rasa sama Allah. Makanya kenikmatannya tiada tara. Sekujur tubuhnya merasakan nikmat karena udah dilakoni semua, kemudian dibuka sama Allah. Nih loh. Nah, dibuka rasanya itu, dibuka rasanya, dibuka rohnya hidup. Dia pun akan menikmati semua yang udah dia lakoni puluhan tahun itu, akan dia nikmati. Seperti kata Thabit Al-Bunani rahimahullah, kabatul Quran 20 sana. Thabit Al-Bunani itu menyatakan rahimahullah, kabatul Quran, 20 tahun aku berjuang untuk membaca Al-Quran. Bukan keisah baca loh ya. Baca iya, artinya tahu, tafsirnya paham, maknanya ngerti. Bayangkan ini. Bacanya fasih, suaranya juga enak, tajwidnya jalan, tafsirnya bisa, ngerti, maknanya paham. Itu katanya 20 tahun saya berjuang untuk membaca Al-Quran. Ya ngaji terus 20 tahun. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Ngaji terus 20 tahun. Belum bisa merasakan nikmatnya. Belum bisa merasakan nikmatnya. Jadi yang dianggap nikmat itu belum nikmat. Belum nikmat. Setelah 20 tahun berjuang, 20 tahun kemudian aku bisa merasakan nikmatnya. Artinya setelah 20 tahun, setelah 20 tahun selesai, tahun ke-21, 22, 23, mulai dia merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Dapat dia tamaroh. Buahnya dah dapat. Itulah yang disebut orang mencapai hakikat, mencapai ma'rifah. Nah, sementara kebanyakan kita, hampir semuanya, 99,999% ini, yang ngaku bertorikoh, yang ngaku bertasawuf, itu tidak mau mengamalkan syariat, maunya cuma memperbincangkan syariat. Ya, itu suatu kemunduran yang luar biasa. Diperbincangkan, tidak diamalkan. Contoh misalnya, sholat duha, cuma diomongkan, gak diamalkan. Contoh misalnya, tahajud, cuma diomongkan, gak diamalkan. Contoh misalnya, zikir, cuma diomongkan, tidak diamalkan. Contoh misalnya, sedekah, cuma diomongkan, tidak diamalkan. Lain dengan orang-orang yang soleh, mereka tidak pernah berhenti mengamalkan amalan syariat. Gak pernah berhenti. Coba lihat, gurunya jenengan semua nih, buat para pendengar dan para pemirsa dimanapun berada, saya lagi berada di Rumi Cafe. Rumi Cafe ini kelompok teman-teman yang menjalankan tariqah Hakani. Iya, Naksabandi Hakani. Yang gurunya adalah almarhum Syekh Nazim Al-Hakani. Dan banyak berkiblat kepada Syekh Hisam Al-Qabbani. Ya, semoga Allah manjangkan usianya Syekh Hisam dalam kebaikan dan kenikmatan. Coba lihat Syekh Hisam. Ya, matanullah fituli hayati. Beliau itu pernah meninggalkan tasbih atau sering bawa tasbih? Bisa dikatakan selalu bawa tasbih, gitu kan? Ya, beliau sering komat kamit zikir atau tidak berzikir? Komat kamit zikir. Nah, itu loh. Orang yang bertorikot itu ya gitu tuh itu ya. Walaupun udah di posisi yang tinggi ya, tidak pernah meninggalkan tasbih. Sementara kita, sementara kita gitu kan. Coba lihat. Mestinya yang sering bawa tasbih siapa? Kita atau Syekh Hisam? Mestinya kita yang lebih sering kan gitu kan. Mestinya yang lebih banyak zikir itu Syekh Hisam atau kita? Nah kita. Wong kita lagi pada prosesnya nih babat alas. Bersih-bersih apa namanya lahan. Kita nanam benih. Kita nyirami. Justru itu semua gak kita lakukan, kita cuma asik ngobrolin. Wah hebat ya Syekh Hisam ya, luar biasa. Ya kita gak menempuh, toriko itu gak kita tempuh. Nah kalau toriko gak ditempuh namanya bukan toriko gitu. Salik la yasluk. Salik itu artinya orang yang berjalan. Tapi salik la yasluk. Saliknya enggak mau jalan. Namanya bukan salik. Namanya bukan? Bukan salik. Toriko itu jalan yang ditempuh. Nah, tapi orangnya enggak mau nempuh. Namanya dia bukan seorang yang bertori. Toriko bukan. Bukan murid, bukan. Murid itu orang yang sangat menginginkan. Orang yang sangat menginginkan itu mencari. Dan dalam pencariannya dia berjalan. Dia bergerak. Enggak pernah diam. Nah, tapi dia cuma diam. Berarti dia bukan murid. Murid aja tidak, apalagi murad. Murad itu yang diinginkan. Ya. Murid aja tidak, apalagi murad. Nah, ini kesalahkaprahan yang terjadi ini harus dibenahi. Harus dibenahi dalam diri kita masing-masing. La yasil man wasol. Ya. Tidak sampai orang yang sudah sampai. Illa kecuali dengan menempuh apa yang ditempuh orang-orang sebelumnya. Ya, tidak ada orang jalan lewat jalan baru itu sebenarnya tidak ada. Semua itu sudah ada jalannya. Semua jalan yang ditempuh wali itu sudah semuanya ditempuh Rasulullah SAW. Karena Kanjeng Nabi sudah mi'rad, sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua jalan di alam semesta ini zahiran wa batinan menuju Allah sudah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Sudah diberkati sama Rasulullah. Jadi dimanapun ada seorang yang mulia dibukakan jalannya oleh Rasul, itu memang Rasul sudah lewat di situ. Sudah dibukakan, nih kamu lewat sini. Karena Rasul tahu. Bagaimana dia bisa tahu kalau dia enggak ngelewatinya. Ya, semua sudah dilewati. Nah, kita kalau pengin bisa merasakan, ya mulai sekarang, jangan mengatakan nanti, mulai sekarang ya kita praktekkan ilmu yang kita ketahui, praktekkan. Tidak ada judulnya bil amani, ngelamun. Tidak, harus mengamalkan, dipraktekkan. Dipraktekkan dengan niatan. Gitu. Betul-betul pengen bisa merasakan buahnya. Pengen bisa merasakan buahnya. Maka ketika seorang Habib dulu di Pasuruan ditanya, Habib saya mau tahu syariat, tarikoh, hakikoh itu apa di acara pernikahan. Maka beliau jawabnya indah, karena itu pas di acara pernikahan ada orang tiba-tiba nanya. Jawabannya ya spontan. Kamu tadi ikut akad nikah dari awal prosesnya ikut. Ada saksi tadi? Ada. Maharnya ada? Ada. Terus walinya ada? Ada. Yang dinikahkan ada? Ada. Lah itu syariat. Itu syariat. Kemudian kamu tadi dengar suara si wali mengatakan saya nikahkan kamu dengan putri saya namanya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian. Dengar jawabannya dari mempelai laki-laki mengatakan saya terima nikah dan kawinnya dengan bla bla bla bla. Dengar. Nah, itu yang lagi menjalani proses menikahkan dan dinikahkan, itu yang namanya thariqah. Itu yang namanya thariqah. Nah, kemudian hakikatnya mana? Wahai Habib, hakikatnya itu ntar malam kedua mempelai di kamar. Nah, itu hakikatnya. Hakikatnya ntar malam jadi di kamar. Itu buahnya dari akad qabiltunya itu di kamar, nanti kemudian lahir, punya anak, keturunan, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk terjadi percekcokan itu bagian dari hakikoh pernikahan. Ya, hakikat pernikahan. Karena nikah kalau enggak ada begitunya namanya belum mencapai hakikat gitu ya. Ya, ini syariat harus dijalani gitu. Enggak dijalani enggak bisa. Enggak bisa. Makanya jangan marah gitu ya. Jangan marah kalau dikritik. Jangan marah kalau dikritik. Kelihatannya sufi, ngakunya bertorikoh, sholat duha, enggak pernah. Jangan marah. Saya punya guru, gurumu enggak suka. Kamu model begitu berarti palsu kamu. Kamu bukan murid, tapi ngaku-ngaku murid. Ya, ngakunya sufi, ngakunya bertorikoh, tapi diajak tahajud enggak pernah mau. Berarti kamu bukan sufi, bukan orang yang bertorikoh. Ngakunya kamu sufi, orang bertorikoh, suruh cari tambahan ilmu saja nunggu seminggu sekali. Cari tambahan ilmu nunggu seminggu sekali. Kamu namanya bukan sufi, bukan orang yang bertorikoh. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena modalnya seorang salik untuk berjalan itu ilmu. Hobinya cari ilmu. Cari ilmu itu jadi hobi karena dia butuh. Ya karena dia butuh. Makanya Rasul pun diperintah Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah ya Allah berilah aku tambahan ilmu. Nah, itu syariat. Syariatnya harus kuat. Kalau enggak kuat enggak bisa. Makanya kita lihat semua sufi adalah orang-orang yang syariatnya luar biasa. Imam Ghazali itu jadi sufinya kapan? Apa dari awal? Enggak. Bukan dari awal beliau jadi sufi. Oh, niatnya cari ilmu aja. Kalau kita baca kejujuran beliau, thalabnal ilma li ghairillah fa'abil ilmu ayyakuna illa lillah. Saya dulu itu nyantri cari ilmu bukan karena Allah. Tapi ilmunya enggak mau. Kalau saya cari bukan karena Allah. Akhirnya ilmu itu bimbing saya untuk mencari ilmu karena Allah. Asalnya Imam Ghazali cari ilmu buat cari makan. Numpang di pesantren, kalau belajar di situ makannya gratis. Kosnya gratis, tinggalnya gratis. Akhirnya lama-kelamaan menuntun untuk ikhlas. Awalnya beliau kan ngajar. Profesor. Dekan itu ngajar Imam Ghazali. Ditinggalkan semua itu. Semua pelajaran itu ditinggalkan. Tinggal di menara. Nulis kitab Ihya Ulumuddin. Minhajul Abidin. Beliau karya-karya beliau itu tulis dalam Menyepi. Beliau kan sempat sakit. Sakitnya seperti orang sako gitu. Sampai sekian lama enggak sembuh-sembuh. Ya seperti orang sako cuman gini kok. Deleng gitu. Fly. Panggilkan dokter sana sini enggak ada yang bisa ngobati. Akhirnya satu dokter datang, "Wah, ini enggak bisa diobati ini. Kenapa?" "Wah, ini sakitnya nih sakit karena Allah dia. Ya. Yang bisa nyembuhkan ya Allah. Ini sakit karena lagi mikir Allah." Ya mikir Allah, ilmunya ngumpul semua mikir itu, mikir Allah. Asalnya tasawuf itu dari orang-orang yang ilmunya luar biasa. Enggak ada judulnya sufi bodoh, goblok tuh enggak ada. Enggak ada. La yatakhidullahu waliyan jahilan. Tidak mungkin Allah mengangkat orang bodoh jadi wali. Udah, makanya kalau jenengan bodoh jangan ngaku-ngaku wali, udah gitu. Enggak ada gitu. Enggak ada judul. Kalau pintar ngaku wali masih mending itu, ada bakatnya gitu ya. Kalau orang pinter ngaku wali itu masih agak pantas itu, karena dia syaratnya salah satu syarat terpenuhi. Nah kalau udah bodoh ngaku wali ini kan terlampau ini, ngakunya ini terlampau nekat itu. Karena la yatakhidullahu waliyan jahilan. Gak ada orang bodoh dijadikan Allah wali, gak mungkin. Nah beb, kalau ada orang bodoh tiba-tiba jadi wali beneran gimana? Pasti saat dia jadi wali udah pinter. Nah, kok bisa beb? Nah, Allah yang ngasih kok. Allah kalau ngasih itu tinggal install selesai kok. Ya kan, kun fayakun, bodoh tiba-tiba jadi pinter. Lo yang pinter tiba-tiba jadi bodoh ya banyak kok. Banyak kan? Apalagi di negara kita ini orang pinter tiba-tiba jadi bodoh banyak itu. Banyak. Kita-kita ini kan sering pinter tapi tiba-tiba jadi bodoh sering. Coba lihat dalam kehidupan sehari-hari ini, kita yang pandai-pandai ini tiba-tiba jadi bodoh. Misal premium naik. Kita ini orang pinter, tapi premium naik kita takut. Takut besok enggak bisa beli. Kan jadi bodoh. Jadi bodoh. Enggak ada hubungannya premium naik sama enggak bisa beli. Enggak bisa beli itu karena enggak punya duit, bukan karena premium naik. Enggak bisa beli karena enggak punya duit, bukan karena premium naik. Tapi ya moga-moga premiumnya turun lah lagi. Itu kan mikirnya seperti itu. Itu dua bagian yang terpisah itu antara yakin ya dengan kenyataan yang harus dijalani. Intinya ilmunya harus kuat. Makanya kalau kita lihat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Maliki, ya. Imam Ahmad itu kan ngarang kitab Zuhud. Zuhud karena Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Zuhud itu nama awal untuk tasawuf. Dulu gak ada nama tasawuf. Dulu namanya Zuhud. Orangnya disebut Zahid, bukan Sufi. Zahid, Zahid Fulan, Zahid Fulan, Zahid Fulan. Namanya Zahid. Ya. Ternyata yang nulis itu ahli hadis. Ahli hadis, Imamul Muhaddisin, imam. Beliau mencapai derajat bisa hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita lihat begitu, ulama semua baru jadi sufi. Jadi orang-orang yang hakikah ma'rifahnya luar biasa. Nah, kita-kita ini sekarang menemukan orang-orang yang belajarnya setengah aja tidak gitu. Bukan setengah-setengah. Belajarnya ini antara belajar sama enggak itu banyak enggaknya. Tapi kalau duduk udah mengatakan Allah ini ma'rifah. Ini hal, ini maghom, ini. Akhirnya dengarkan jadi muak. Ini apa ini? Yang diomongkan ini ya. Apa ini yang bicara aja enggak paham. Alafgi yang dengar enggak paham gitu. Sehingga akhirnya jadi sasaran. Orang-orang yang enggak suka semakin mudah untuk menjatuhkan. Ya, yang enggak suka semakin mudah untuk menjatuhkan. Gimana dia ngerti ma'rifat? Hakikat ditanya yang membatalkan sholat apa? Enggak tahu. Rukunnya sholat apa? Enggak tahu. Syarat sahnya sholat apa? Enggak ngerti. Sunnah-sunnahnya sholat apa? Enggak ngerti. Ya. Ini ikhfa, idgham atau idhar? Enggak tahu. Lawan hukum-hukum yang dasar aja enggak ngerti kok ngaku udah sampai di puncak. Ini kan kebohongan yang luar biasa. Dan kalau dia enggak berbohong, betapa bodohnya dia, mudah dibohongi sama dirinya sendiri. Yang mudah dibohongi sama perasaannya sendiri ditumpangi oleh syaitan, sama iblis, sama nafsu, sama hawa, sama dunia, dia enggak sadar. Itu kebodohan yang bertumpuk-tumpuk, jahil murakab. Ya, kebodohan bertumpuk-tumpuk itu istilah agamanya jahil murakab. Kalau bahasa Betawinya apa? Saya punya sih yang agak kasar banget sih, bego banget gitu. Jadi pol dia, bodohnya luar biasa. Itu orang yang bodoh tapi enggak sadar dirinya bodoh, merasa pinter. Ini jahil murakab, bodohnya luar biasa. Nah, kalau kita udah paham intinya adalah di syariat, berarti apa yang harus kita lakukan sehari-hari? Ya, mempelajari syariat. Mempelajari syariat. Nah, syariat itu sendiri kan terbagi. Dibagi akhirnya. Kalau dulu syariat cuma satu. Syariat itu cuma apa yang disampaikan Rasulullah itu udah syariat sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an, apa namanya? Ucapan Rasul, perbuatan Rasul itu jadi syariat. Tapi kalau sekarang syariat dibagi-bagi oleh para ulama, jadinya bid'ah, bid'ah hasanah. Dibagi ada namanya ilmu hadis, dibagi ada namanya ilmu fikih, dibagi ada namanya ilmu tauhid, dibagi ada namanya ilmu Al-Qur'an, dibagi lagi di Al-Qur'an ada ilmu tafsir, itu kan? Ada ilmu sirah. Itu semua bagian dari syariat. Enggak bisa syariat dikatakan fikih tok, enggak bisa. Tafsir tok, enggak bisa. Kemudian syariat itu misalnya sirah tok, ya enggak bisa. Semua ilmu ini adalah ilmu syariat. Nah, kita harus belajar. Lah, syariat itu yang bagaimana sebetulnya intinya? Intinya di sini. Alhamdulillahidzil jalali wa syari'il harami wal halali thumma salatu ma salami ala nabiyil mustofa tihami. Itu kan? Itu mukaddimah dari Syair Zubat. Syair Zubat ini sebuah kumpulan nagom ya, syair-syair. Baitnya itu lebih dari 1000 bait yang dikarang oleh Ibnu Ruslan, seorang ahli fikih dan juga seorang sufi. Seorang ahli fikih dan seorang sufi. Beliau mengarang bait-bait syair untuk memudahkan orang belajar ilmu fikih, hukum Islam, dan juga tasawuf. Jadi satu, tasawufnya ada, fikihnya juga ada. Di situ mukaddimahnya enak. Alhamdulillahidzil jalali wasyaril harali wal harami wal halali. Yang mensyariatkan yang haram dan yang halal. Jadi kalau secara global ilmu syariat itu apa? Ilmu yang menjelaskan mana yang halal, mana yang haram. Oh, ini loh yang halal, ini loh yang haram. Nah, halal haram itu bukan cuma urusan fikih, di tauhid juga ada halal, haram. Ini mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Nah, kita harus belajar semua itu. Kalau kita enggak belajar, ya enggak mungkin bisa sampai dapat buahnya, enggak mungkin. Lawan cara nanamnya aja salah kok, masa bisa panen yang bagus? Kan enggak bisa. Nah, sekarang ini kita harus belajar. Saatnya kita kembali ngerti tasawuf itu adalah syariat. Yang namanya thariqah itu adalah syariat. Jangan mengatakan, ah, itu orang-orang syariat. Ini orang yang salahnya luar biasa. Masa orang ngakunya berthariqah kok mengatakan pada seorang yang belajar syariat, ah, itu orang-orang syariat, gak ngerti ma'rifah, gak ngerti hakikoh. Ini yang ngomong berarti bodoh ini. Ya, bagaimana kamu bisa ngerti ma'rifah hakikoh? Kalau kamu syariat aja tidak, masih mendingan dia. Dia syariat udah belajar terus. Dia akan sampai ke ma'rifah, sampai ke hakikoh. Maka kita harus rubah perbincangan kita sehari harus dirubah. Memperbincangkan syariatnya Allah. Sholatnya gimana ya? Sah gak sholat saya ya? Jangan ngomong khusuknya dulu, sahnya dulu. Khusuk itu nomor akhir. Ya, nomor akhir. Khusuk itu nomor akhir. Sahnya dulu, udah sah belum? Kalau udah syarat sahnya udah terpenuhi semua, baru kita masuk langkah awal. Menuju yang pokok gitu kan. Langkah awal menuju yang pokok. Gimana bisa khusyuk? Itu tahap berikutnya. Nomor satu. Biar bisa khusyuk ya ini dulu. Sahnya terpenuhi atau tidak? Syarat-syarat sahnya sholat itu terpenuhi atau tidak? Rukunnya terpenuhi atau tidak? Kalau enggak terpenuhi enggak mungkin bisa khusyuk. Kalau timbul khusyuk itu khusyuknya fatamorgana. Palsu. Karena al-khusyuk samaroh. Khusyuk itu buah. Khusyuk itu buah. Dan buah itu tergantung prosesnya. Prosesnya benar, ya dapat buahnya. Makanya ketika Sahibul Maulid Simtud Duror, Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Habsyi ditanya, bagaimana caranya saya bisa khusyuk? Jawabannya cuma sepele. Kalau wudhumu khusyuk, sholatmu khusyuk. Kok jawabannya gitu ya? Bukan, oh, kamu bayangkan, kamu sedang menghadap Allah. Di kananmu ada surga, kirimu ada neraka, kamu di atas siratal mustaqim. Kalau kamu berjalan di situ nanti kepleset kamu masuk neraka, kamu dikejar-kejar ajal di belakang ini, siap menerkam kamu gitu ya. Malaikat maut nyambut dari depan ini. Bukan diajari yang begitu, karena ini makamnya bukan makam orang sampai di makrifah. Yang makrifah diajari begini. Oh, ini makamnya orang-orang baru syariat, ya. Suruh benerin dulu wudunya. Kalau wudumu itu benar, wudumu khusyuk, nanti kamu sholatnya bisa khusyuk. Lah wong makam wudu aja khusyuk belum dapat, kok mau sholatnya dapat khusyuk ya enggak mungkin. Karena ibadah itu berjenjang, ibadah berjenjang dimulai dari toharohnya. Toharohnya bisa khusyuk, nanti sholatnya bisa khusyuk. Lah toharohnya belum bisa khusyuk kok sholatnya khusyuk, pasti palsu. Itu melonjak namanya. Pasti palsu, harus ada. Nah makanya syariat ini harus digali, harus dipelajari, harus kita kembali nyadarkan diri kita. Gak mungkin kita bisa sampai, gak mungkin kita bisa merasakan, gak mungkin kita bisa mengenyam nikmatnya kecuali kalau kita tahu syariahnya dengan di Palembang. Nah, ketika saya ceramah di Palembang itu kebetulan majelisnya di jalan raya dia, mobil, truk, motor itu ya lewat. Kita majelis maulid, yang di sini maulid, yang di sini truk, motor, dan tidak ada kemacetan sama sekali. Tidak ada parkir-parkir aneh, itu ada rapi. Jadi parkirnya ya tempatnya ya tempat parkir ya. Jalan raya berjalan normal seperti biasa. Enggak kebanyakan satgas pratprit gitu, enggak ada gitu kan. Kadang itu satgasnya sama pengunjungnya banyak satgasnya. Kadang kan begitu, sehingga menimbulkan kemacetan. Jadi kalau enggak perlu satgas, enggak dikasih satgas. Ya, teman-teman tuh cuma di pinggir aja. Oh, enggak perlu pakai satgas kok. Jadi ya cukup bisa nyantai. Yang hadir lumayan banyak. Kalau ukuran biasa mungkin ya macet kalau terlampau heboh ya, tapi enggak gitu, bisa rapi, ngaturnya bisa bagus. Nah, ketika duduk baca maulid itu saya dalam perenungan dapat seperti ini. Ternyata orang hidup tuh enggak ada yang diem ya. Orang hidup enggak ada yang diem. Yang diem tuh cuma mayit. Orang hidup tuh gak ada yang diem. Yang diem cuman mayit. Mayit yang diem, gak bergerak. Cuman mayit. Yang hidup pasti bergerak. Gerak pikirannya. Gerak hatinya. Gerak tangannya. Gerak mulutnya. Bergerak semua. Pertanyaannya, lah ini bergeraknya kemana? Hidup ini kan bergerak. Lah kita semua bergerak. Walaupun kita diem, kita lagi bergerak. Lah bergeraknya kemana? Matahari bergerak. Bumi bergerak. Planet bergerak, semua bergerak. Bergeraknya ke satu titik tok, enggak ke titik yang lain. Ke titik apa itu? Kehancuran. Bergeraknya itu titik kehancuran. Enggak ada bergerak ke titik tidak hancur, enggak ada. Semuanya bergerak ke titik hancur. Kalau bahasa halusnya al-maut, kepada kematian. Bumi akan tiba masa matinya. Matahari akan tiba masa matinya. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya akan merasakan mati, itu akan dirasakan. Ya kan dirasakan. Semua akan merasakan kematiannya, akan hancur. Semua yang hidup, ya yang hidupnya ada di dunia itu dikatakan hidup akan merasakan kematian, akan hancur semuanya. Binasa. Ya, kullu syai'un halikun illa wajhah, kecuali Allah, semua akan hancur. Berarti kita ini jalan menuju kehancuran. Bis yang ditumpangi sama supir tadi itu supirnya lagi menuju kehancurannya. Dalam arti kematiannya. Yang naik motor menuju kematiannya. Yang duduk menuju kematiannya. Nah terus ini nanti yang bisa menyelamatkan dia di titik kematiannya apa? Tadi saya menjelang asar itu, setelah asar ya, rebahan, tertidur. Dalam tidur itu saya berpikir. Ini belum pernah seumur hidup saya dalam tidur berpikir. Jadi gak ngimpi. Ya, dalam tidur sadar mikir gitu ya. Mikir, tiba-tiba mikir begini. Saya tadi syukur betul, alhamdulillah. Kok bisa gitu tadi ya? Ini gak pernah nih, seumur hidup saya ngalami yang seperti ini. Itu disadarkan ya. Tujuanmu itu surga atau neraka? Surga. Aku mau masuk neraka. Pengen masuk surga? Iya. Ya sing tenanan. Kalau kamu pengen masuk surga, yang betulan, ya siap no. Siapkan dirimu biar bisa masuk surga. Kalau gak kamu siapkan, kamu gak bakal bisa. Kamu gak bakal bisa. Kalau kamu pengen, ya kamu siapkan. Kamu harus merubah diri kamu. Layak untuk masuk surga. Kalau enggak, kamu enggak akan masuk surga. Ingat loh, ini bukan main-main. Ini enggak tahu waktunya kapan. Waktunya kapan. Enggak ada yang ngerti. Bisa dalam waktu dekat, bisa dalam waktu yang sangat panjang. Enggak ada yang ngerti. Yang penting kamu siapkan aja. Enggak usah ngurusi waktunya. waktunya kapan. Nah kaitannya dengan tadi menempuh thariqah syariat ini harus dilakoni. Sebetulnya syariat itu ya kita mempersiapkan diri untuk layak untuk merasakan yang hakikat yang hakiki kan di surga. Ma'rifah yang ma'rifah sebenarnya itu di surga. Ma'rifah di dunia enggak pernah sempurna. Ma'rifah di dunia enggak pernah sempurna. Ma'rifah yang sempurna nanti di surga. Kok bisa begitu? Karena Allah hanya bisa dilihat di surga. Di dunia enggak mungkin bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Kalau ada cuma tajalli-tajallinya Allah. Tapi kalau mau lihat Allah beneran ya nanti di surga. Dan yang bisa lihat juga kalangan terbatas. Enggak semua orang. Orang yang di dunia udah ngelakoni, nyari, minta, layak. Maka dikasih di sana. Kalau ngelakoni tidak, nyari tidak, minta tidak, layak tidak. Kok pengen? Mimpi kali. Enggak mungkin. Walaupun di surga enggak dapat. Karena itu untuk kalangan khusus. Khawas min khawasil mu'minin. Orang-orang yang luar biasa. Berarti intinya di mana? Wahai kiai, ustadz, habib, guru, siapapun itu yang ngajar. Intinya bukan masalah apa-apa. Mau enggak kita belajar dan mengamalkan. Cuma itu kok. Makanya ketika Habib Ali Al-Habsyi ditanya tentang thariqah alawiyah itu apa. Ini berlaku untuk semua thariqah ya. Depannya loh. Wahahiyya a'malun khalat an syawaibin wa ilmun wa akhlakun wa kathratul awradi. Semua thariqah itu. Enggak ada bedanya. Wahahiyya a'malun khalat an syawaibin. Ya, thariqah alawiyah itu atau thariqah yang lain sebetulnya. Cuma ngamalkan amalan yang ada tanpa niatan yang macam-macam. Tanpa niatan yang macam-macam. Ya niatnya pokoknya sudah jannah Allah sudah, surga Allah. Biar saya layak masuk surga, biar saya layak bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu dok mengamalkan amal sebanyak banyaknya tanpa campuran apapun wa ilmun, ilmu yang banyak tanpa henti. Wahaya aman kholat anshawa ibn wa ilmun wa akhlakun akhlak budi pekerti yang bagus ya wakat rotul aurodi dan wiridnya banyak ya wiridnya apa banyak jadi wirid itu baru namanya orang menempuh thariqah. Saya mau kasih contoh insyaallah bisa menyemangati diri saya sendiri untuk lebih cari ilmu dan lebih mengamalkan. Sebelum saya lanjutkan, saya mau nanya sama Mas Hafid Makmun. Udah berapa menit saya bicara ini? Masa 40 menit? 40 menit kurang? Ya, namanya 38 menit, Pak. Iya. Jadi, kurang lebih 38-39 menit saya berbicara. Pusing atau enggak pusing ini? Hah? Diajak ngobrol begini pusing atau paham? Sederhana ya. Tadi saya ulang-ulangi terus biar paham tuh. Maksudnya biar paham, selama ini berarti kita suka salah. Tapi enggak sadar. Kita merasa kita udah masuk dalam kelompok ahli ma'rifah, ahli hakikoh. Terus yang dibicarakan ma'rifah, hakikoh. Tapi ketika kita ditanya, salah-salahnya sholat apa kita anggap enggak penting? Itu orang syariat. Ya kan? Rukun-rukun sholat itu apa aja? Orang syariat. Padahal kalau kita kembalikan, semua sufi itu dia hidupnya kita baca lah. Manakib-manakibnya sejarahnya itu. Dibaca. Itu ngapalin nazom itu diapal. Zubat itu apal mereka. Zubat Ibn Ruslan itu dia diapalkan. Itu sufi semua ngapalin itu. Yang ada dari madhab syafi'i. Mengapalkan semua itu. Hafal Ibn Ruslan. Kemudian hadith Arba'in Nawawiyah. Hafal mereka. Arba'in Nawawiyah. Kalau kita lihat Riyadhus Shalihin. Hafal Riyadhus Shalihin. Oh, Habib Umar bin Hafidz itu syarat jadi muridnya Habib Umar yang sekarang ya. Habib Umar itu di Hadramut punya pesantren kan banyak. Selain Darul Mustafa ada Darul Aidit, ada Darul Idrus macam-macam gitu. Darul Mustafa ini pusatnya, cabang-cabangnya namanya lain. Ada Darul Aidit, ada Darul Idrus ya. Nah, kalau yang tinggal di pusat ini orang pilihan. Syarat tinggal di pusat itu syaratnya hafal Al-Qur'an 30 juz tanpa kecuali dan hafal kitab Riyadhus Shalihin di luar kepala. Riyadhus Shalihin harus hafal. Nah itu namanya bertorikoh ya itu. Jadi syariatnya kuat. Kalau syariatnya gak kuat kan repot. Sopir gak tahu jalan kan bahaya. Ya sopir gak tahu jalan kan bahaya. Harus kuat syariatnya. Nah alangkah indahnya kalau kita mulai sekarang yang perkuat syariat kita. Diperkuat. Cari belajar fikih yang betul. Ya hukum-hukum itu benar. Bagaimana kita mau bisa merasakan nikmatnya, rasanya. kalau ternyata sholat kita salah. Saya ngimamin di mana kemarin itu ya, Taiwan. Di Taiwan diminta ngimamin sholat zuhur. Iya, pengajian minta ngimam sholat zuhur. Saya nanya, arah kiblatnya mana? Aduh, Bib, kelihatannya ke sana, Bib. Kok kelihatannya ke sana? Ya, biasanya ke sana. Biasanya ke sana. Sananya. Saya enggak mau biasanya, enggak mau kelihatannya. Arah kiblatnya mana? Kelihatannya ke sana. Saya nanya semua orang, kelihatannya ke sana. Kelihatannya ke sana. Saya minta kompas. Saya bilang, saya minta kompas. Ya, saya minta kompas dulu. Arah kiblatnya dibetulkan. Ini loh, yang namanya syariat. Gimana akan diterima sholatnya sama Allah? Disuruh nyari kiblat, gak mau nyari kiblat kita kok. Kelihatannya itu namanya bukan arah kiblat. Arah kiblat itu gak boleh bidzon, bil yakin. Yakin itu dengan ilm, dengan ilmu. Sekarang dimudahkan, dikasih kok kompas. Pakai Android lebih mudah lagi, ya kan? Saya kepegang langsung. Setelah saya cari itu ya, arah kiblatnya. Ternyata salah yang ditunjukkan, kelihatannya itu salah. Coba anda kata saya nurut kelihatannya, saya nurut begitu ya, maka saya nanggung dosanya semua jamaah. 1000 orang saya tanggung dosa. Tidak diterima sholatnya gara-gara al-imam la ya'riful kiblah. Imamnya enggak ngerti kiblat. Makmumnya dosanya yang nanggung imamnya semua. Kacau kan? Sah enggak sah. Loh kan Allah Maha Pengampun. Jangan bicara Allah Maha Pengampun itu nanti urusannya ketika yaumul hisab. Allah Maha Pengampun itu nanti penentuan yang paling utama kan di sana. Nah, kamu tahu enggak diampuni sama Allah? Karena enggak ngerti ya jangan bilang begitu. Jangan menteswif. Amani, nanti saya diampuni Allah, untuk diterima sama Allah, Allah pengampun, Allah penyayang. Jangan begitu, nanti orang enggak maju-maju. Orang enggak belajar, orang enggak naik, nah, enggak naik-naik. Ya udah kalau gitu kamu naik motor enggak usah bawa SIM, ya tahu ada momen banyak di depan enggak usah bawa SIM, enggak usah STNK, enggak usah bawa KTP, udah nomor platnya mati aja sekalian. Nanti bilang aja, "Oh, Pak polisi itu baik kok." Nanti dimaafkan sama polisi. Enggak mungkin ditilang, mobil enggak mungkin disita. Udah ngomong gitu aja. Nyatanya ya tidak. Nyatanya tidak kan? Nah kenapa untuk urusan ditilang polisi kita mikir begitu? Ya, gak berani mikir seperti yang saya sebutkan tadi, mikirnya, wah nanti pasti ditilang. Pasti ditilang. Kenapa sama Allah? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Itu menempatkan posisi Allah pada yang gak pas. Oh. Ya gak pas. Karena kita seenaknya terus kita bilang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ini syariatnya salah. Kecuali kalau kita sambil nangis luar biasa, tolong ya Allah ampuni saya. Lah ini pantas, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Udah dicari mati-matian, ternyata kompasnya rusak, terus salah kiblat. Lah itu gak apa-apa. Ya, ternyata kompasnya yang rusak, itu gak jadi masalah. Karena udah usaha. Syariat ini. Kalau sampai orang gak tahu syariat, sholatnya salah kan bahaya. Pernahkah Anda ngukur kiblat di rumah Anda masing-masing? Coba dicek. Karena biasanya kita ikut ajakan kiblatnya ke sana gitu. Ya kalau insya Allah masih arahnya ke sana belok kanan dikit enggak apa-apa. Atau ke sana belok kiri dikit enggak apa-apa. Kalau arahnya kebalik terus bagaimana? Ya, bukan belok kanan dikit ternyata misalnya kiblatnya di barat, ya dia sholatnya ngadap ke utara. Ini kan pasti enggak sah gitu. Karena udah betul-betul salah. Kalau ke barat mencong sedikit itu enggak jadi masalah. Enggak perlu dipermasalahkan yang seperti itu. Saya kemarin sholat di bandara. Sholat di bandara. Di musola. Ini contoh ya. Masalah nyari kiblat. Saya selalu biasakan diri kalau mau sholat kiblatnya mana itu saya cari dulu. Jadi gak langsung asal ikut orang. Ini ada satu orang sholat ngadepnya ke sana. Ngadepnya ke arah sana ini. Terus saya cari kiblat. Kiblatnya mana? Itu kalau saya gak nyari, maka orang lain juga ikut sholat ngadepnya ke sana. Saya lihat di atas ternyata sudah tertutup sama cat yang baru. Jadi gak kelihatan memang arah kiblatnya. Bapak itu sholatnya terbalik. Sholatnya terbalik. Saya ambil apa namanya Android, saya cari. Samakan betul enggak tuh kiblatnya ke sana. Oh betul kiblatnya ke sana. Bukan ke sana tapi ke sana. Itu pun saya masih nanya sama petugas yang ada di situ. Kiblatnya kemana Pak? Gitu. Ke sana. Udah tanya manusianya dilakoni, ilmunya juga dilakoni. Baru kita sholat. Ini syariat. Syariat itu harus betul sungguh-sungguh. Kalau gak sungguh-sungguh ya gak dapat. Setiap sufi pasti menapaki syariat. Karena jalannya di situ. Masa lewat jalan yang lain? Gak ada. Oh, Rasul aja sholat sampai kakinya bengkak. Ada sejarah Rasul pensiun sholat? Gak ada. Rasul pensiun puasa? Gak ada. Rasul pensiun zikir? Gak ada. Rasul pensiun gak wudu? Gak ada. Rasul itu selalu dalam keadaan wudhu, selalu. Bahkan pernah enggak ada air, Rasul tayamum. Ya, Rasul tayamum enggak ada air, bukan mau sholat. Ya, tapi beliau tayamum. Kenapa tayamum? Ya karena saya apa namanya harus dalam keadaan wudhu. Berhubungan dengan bukan cuma manusia, ketemu air langsung wudhu lah, wudhu lagi. Ya seperti itu. Syariat ini kalau enggak dijalani ya enggak jadi apa? Apa? Nah, orang-orang terdahulu ketika menjalani syariat mereka itu kuat. Contohnya misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah itu beliau tahajudnya susah disaingi. Susah disaingi. Orang kalau tahajud di musim panas itu masih enak. Di Timur Tengah, di Baghdad, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahajud di musim dingin di atas benteng. Jadi benteng itu agak lebar, sholatnya di situ. Udara sangat dingin. Tanpa jaket, tanpa apa shawl ya. Ya sudah sholat begitu aja. Kira-kira jenengan sanggup? Udahlah di Madinah itu. Madinah waktu musim dingin gitu ya. Keluar tanpa pakai selimut, tanpa pakai apa-apa, coba sholat itu menggigil enggak gitu ya? Menggigil itu kita cepat-cepat masuk Masjid Nabawi. Di luar lama-lama enggak mungkin kuat. Dalam kondisi seperti itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengalami apa namanya? Keluar sperma. Harus apa namanya? Mandi wajib. Beliau istirahat, tertidur, mimpi. Harus mandi, wajib. Kemudian beliau mandi, langsung sholat lagi. Itu berulang kali. Mandi, sholat lagi. Coba kalau kita. Jangankan sholat. Dalam kondisi tidur, mimpi. Langsung bangun mandi atau nunda nunggu subuh. Ini loh. Menjalani syariat sampai seperti itu. Makanya ya jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Karena memang betul-betul ngelakoni syariat. Kalau kita enggak, syariat itu cuman wacana. Cuman wacana tok. Diobrolkan, diomongkan, tapi tidak dilakoni. Makanya pertukaran. Menapaki syariat. Ngelakoni syariat. Menjalani syariat. Kalau udah dijalani syariat ini, maka nanti bisa merasakan hakikat. Kalau tidak, jangan pernah percaya pada orang yang ngaku-ngaku punya ma'rifah kalau tidak ngelakoni syariat. Nah, terus yang mau dilakoni syariat berarti kita harus punya ilmu. Ilmu harus dicari. Saya mau kasih contoh. Nabi Musa alaihi salam. Ini kisah diulang walaupun miliaran kali enggak mungkin bosan. Nah, karena itu kisah di Al-Qur'an. Kalamullah kan enggak mungkin membosankan ya. Nabi Musa alaihi salam beliau ngajar ditanya sama orang. Ada enggak yang lebih alim dari kamu? Jawabannya enggak ada, saya yang paling alim. Nabi Musa enggak sombong. Enggak ada nabi sombong. Orang biasa aja enggak boleh sombong apalagi nabi. Terus ngapain beliau menjawab yang paling alim saya, enggak ada yang lebih alim? Jawaban seorang profesional. Ketika seorang dokter ahli jantung ditanya, "Pak, di kota ini ahli jantung yang lebih handal dari Anda ada tidak?" Kalau dia yang paling handal ya dia harus jawab, "Tidak ada, saya yang paling handal. Saya yang senior di sini." Itu bukan kesombongan, itu jawaban yang tidak menyesatkan. Itu jawaban yang jujur, yang betul seperti itu, ngasih informasi yang benar. Nabi Musa juga ngasih informasi yang benar. Saya yang paling alim, enggak ada yang lebih alim dari saya. Cuma Nabi Musa itu ditegur Allah satu. Lupa enggak mengucapkan wallahu a'lam, enggak mengucapkan hanya Allah yang lebih tahu. Tahu saya begini loh ya, tapi Allah lebih ngerti, enggak tahu loh ya. Kalau ada yang lebih alim saya tidak tahu. Lupa enggak menginformasikan itu ditegur sama Allah. Mestinya kamu kasih tahu orang itu, hanya Allah yang lebih tahu. Nabi Musa lupa tidak menginformasikannya, ditegur sama Allah. Allah ngasih tahu, ada hambaku Khidir lebih alim dari kamu. Coba lihat. Karena Nabi Musa itu salik yang terus berjalan padahal sudah wasil, sudah nyampe, sudah merasakan ma'rifah, sudah merasakan hakikat. Hakikat sudah di tangannya, ma'rifah di tangannya. Tapi ma'rifah dan hakikat ini kan nambah terus. Orang yang sudah sampai ya butuh tambahan. Butuh tambahan. Kita makan martabak enak, dikasih tambahannya mau enggak? Mau. Terus kasih tahu, di sana ada martabak yang lebih enak, kita datang enggak? Datang, kita makan sate enak, masih kuat suruh nambah, mau dikasih tahu di sana ada sate yang jauh lebih enak, lebih empuk, kiai, ya kita akan berangkat ke sana ngicipi sate tersebut. Lah orang yang udah merasakan marifah, kau tuh akan terus cari tambahan rasa itu akan terus di dicari. Dan itu bisanya nambah kalau ilmunya nambah. Makanya ketika dikasih tahu ada orang yang lebih alim, bukannya timbul marah, timbul iri, dengin tidak tambah. Yes, alhamdulillah, dapat tambahan ini. Makanya sama Allah, ya Allah, di mana bisa saya temukan Khidir, saya mau belajar ini. Ya, itu mahal itu. Ya, alamatnya itu mahal, makanya Allah kasih alamatnya enggak gampang. Alamatnya itu alamat yang mustahil, alamat enggak masuk akal buat manusia biasa. Lah kenapa? Kamu susuri tepi laut, bawa ikan yang mati, kalau ikannya hidup lagi, di situ kamu temukan Khidir. Sejak kapan judulnya ada ikan mati bisa hidup lagi? Ada kan? Mati ya mati. Lah Allah kok nyuruh bawa ikan mati, nanti kalau hidup, ya kamu bisa ketemu. Berarti ini sebetulnya alamat ini alamat yang menguji atau enggak menguji nih? Menguji. Kamu percaya enggak ikan yang akan hidup? Percaya. Terus hidupnya kapan? Nabi Musa enggak nanya. Ya Allah kapan akan hidup? Udah susuri aja jalan. Nanti kalau hidup ya kamu ketemu. Ya tunggu aja hidupnya kapan. Yang sabar. Yang sabar. Sama Allah dibuat gak mudah itu alamatnya. Kenapa? Oh tambahan makrifah ini mahal. Butuh dilakoni, butuh dijalani, butuh dicari, butuh mujahadah, butuh capek-capek, butuh lelah-lelah. Bukan cuma duduk, ngobrolkan, bayangkan. Itu palsu. Fata morgana. Itu nafsu. Itu bukan ma'rifah. Itu bukan ma'rifah. Akhirnya dicari. Cari, ketemu kan ikannya hidup. Ketemu Nabi Khidir. Begitu ketemu, apakah jawabannya enak? Ya enggak enak. Udah pulang saja kalau bahasa kita kan. Pulang saja, kamu enggak mungkin bisa sabar sama saya. Jalan jauh-jauh, capek-capek. Ini Rasul loh ini. Nabi Musa Khidir tahu nih Nabi. Rasul tahu. Nabi Khidir enggak tahu. Tahu beliau. Rahimahullah. Beliau sangat ngerti siapa yang dihadapin. Tapi ngomongnya enggak enak. Udah pulang saja kamu enggak bisa sabar sama saya. Bayangkan Nabi Musa Rasul dibegitukan. Ini kalau bukan orang yang betul-betul mulia pasti udah marah. Kamu enggak tahu ya siapa saya. Saya kalimullah. Pasti kan begitu. Tapi karena beliau orangnya luar biasa. Beliau ngerti ini ilmu ini bisa mengangkat derajatnya. Menaikkan pada kedudukannya. Membuat dia menggapai yang lebih tinggi lah. Tinggi lagi ya harus merendahkan diri. Makanya tetap ngeyel maksa. Pengen ikut. Ya udah. Boleh enggak saya tak ikut saja jadi asisten, bantu-bantu. Saya ikut sama jenengan. Nanti kalau jenengan agak lega, berkenan, ya saya diajarin gitu aja. Jadi enggak usah belajar khusus tiap hari, enggak usah. Pokoknya ikut aja. Hal atabi'uka. Itu kalau dikemas terjemahan bebasnya jadinya seperti itu. Jawabannya boleh, tapi ada syaratnya. Boleh pakai syarat lagi ini. Boleh. Mestinya kalau ditemani Nabi Musa kan seorang Nabi. Karena menurut kedudukannya Nabi Musa dan Khidir alaihissalam, itu Nabi Musa lebih tinggi kedudukannya. Afdol. Nabi Khidir fadil. Nabi Musa afdol. Lebih tinggi. Mestinya kan Nabi Khidir merasa bangga. Ada Nabi yang mau ikut bersama dengan beliau. Tapi enggak. Enggak langsung mengatakan bangga. Tapi ngasih ujian. Boleh ikut. Tapi syaratnya ada. Apa syaratnya? Syaratnya kamu enggak boleh nanya apa yang saya lakukan. Sampai nanti saya sendiri yang ngasih tahu. Siap. Gitu. Siap, ternyata betul Nabi Musa tidak bisa bersabar menghadapi Nabi Khidir alaihi salam. Nah ini contoh proses cari ilmu. Nah selama ini kita udah menempuh proses cari ilmu itu belum? Belum, baru belajar. Alhamdulillah antum semua udah datang ke Rumi Cafe tiap Senin itu ya insya Allah proses cari ilmu. Tapi baru tiap Senin. Paham maksudnya? Baru tiap Senin. Sekarang saya mau nanya balik. Kalau cari duitnya tiap Senin atau tiap hari? Cari duitnya tiap Senin atau tiap hari? Hah? Tiap hari. Misalnya hari Sabtu dikasih tahu. Ini ada transaksi besar untungnya 500 juta. Itu kira-kira pilih libur atau ngejar transaksinya? Kita akan katakan, gak peduli 500 juta. Sabtu saya mau libur. Atau yes, 500 juta. Sabtu kita kejar. Besok bisa libur. Yang mana kira-kira? Hari libur ditinggalkan demi 500 juta. Artinya kalau untuk duit kita cari. Kenapa? Kita sadar butuh. Betul kan? Kiat-kiat untuk mendapatkan duit kita lakoni. Benar gak? Dilakoni. Step-stepnya kita jalani. Kita minta petunjuk nasihat kepada orang banyak. Gimana caranya saya berhasil? Benar kan? Coba kalau saya ngajarin. Selama ini saya ngajarin gak usah dipikir. Udah, semua nyantai aja. Uang itu akan datang sendiri. Pasti ilmu yang Anda miliki nentang. Bagaimana akan datang sendiri, Beb? Lo nyari aja gak dapet, apalagi cuma bayangin, kan gitu ya. Gak bisa, Beb, dibayangin, Beb. Jangan dibayangin. itu harta itu harus dicari, harta harus dikejar, harta harus diangan-angankan, kemudian dengan semangatnya tinggi digapai, beb. Gak bisa kalau cuman bayang-bayangin, gak bisa, beb. Urusan harta, orang yang bayangin dikatakan pengangguran penuh lamunan. Tapi urusan ma'rifat, ini gak mau cari syariatnya, amalnya gak dilakoni, kemudian berbincang syariat, berbincang ma'rifat, dia ngakunya udah ahli toriko. Kalau dikatakan kamu ahli ngelamun, marahnya luar biasa. Benar gak nih yang saya sampaikan? Betul. Nah, sementara kita tiap hari cari duit dilakoni, tapi cari ilmu, nunggu seminggu sekali. Itu pun kalau ada undangan dari Syekh Mohsin. Ya, kadang beliau undang ingatkan teman-temannya, jangan lupa ingatkan lagi ya. Bukan temannya yang undang Syekh Mohsin. Syekh, jangan lupa loh saya. Ini coba nih, kalau teman-teman di rumah undang Syekh Mohsin semua. Syekh, jangan lupa loh saya. Senin udah tinggal 3 hari lagi, Syekh. Persiapan saya ini ya. Beliau yang dikejar-kejar. Ini beliau yang kaget. Wah, ini perubahan luar biasa ini. Kalau udah sampai teman-teman mengejar-ngejar beliau, ini luar biasa. Ya, ada yang ngejar, tapi belum semua. Belum semua. Kalau semua udah ngejar, itu luar biasa. Arti semuanya butuh pada ilmu. Cukup jelas? Jam berapa ini? Ya, ini udah hampir 1 jam setengah saya ngomong. Hampir. Namanya hampir itu belum, Pak Yai. Ya, hampir. Ini baru 1 jam, masih kurang setengah ya. Betul, Pak Hafid? Berapa menit itu? 57, kurang 3 menit aja lah, dil-dil damai. Kita mau majlis ini nyantai ya, jangan apa namanya, terlampau tegang gitu ya, nyantai. Cuman karena ini tadi teori yang memang harus saya sampaikan urutannya begitu, ya kelihatannya agak tegang, agak serius. Ya mungkin kita agak terpana, kaget, oh iya, bener ya. Selama ini berarti saya jalannya baru nyampe mana kalau begitu ya. Saya ngaku muridnya Syekh Fulan, saya ngaku muridnya Habib Fulan, saya ngaku muridnya Kiai Fulan. Ini Kiai saya di mana, Syekh saya di mana, Habib saya di mana, sedangkan saya di mana nih posisinya ini. Ya, ada yang bilang sama saya begini, Bib, yang penting kan kita punya guru, kita ikut guru kita, kita nanti ditolong guru kita. Kamu kurang ajar. Kok kurang ajar? Bagaimana? Nah, baru di dunia aja kamu kalau nyusahin guru kamu udah dimaki-maki sama orang banyak. Lah kamu di akhirat, guru kamu mau istirahat, mau senang-senang di surga, kamu susahin, suruh ngeluarin kamu dari neraka gitu. Ya, suruh nyusahin kamu. Kamu senang. Jadi kalau kamu bisa nyusahin guru kamu, kamu senang. Kalau kamu nanti bisa buat guru kamu capek, guru kamu susah, guru kamu itu sampai harus mati-matian nolong kamu, sampai harus ngadep Allah capek demi kamu seorang, kamu senang. Ini murid yang kurang ajar, pol ya kamu ini. Kalau saya punya murid seperti kamu, tak tendang dari sekarang. Ya. Ya sikapnya murid kan gak boleh begitu. Guru nanti pasti akan berjuang. Tapi murid gak boleh bersikap seperti itu. Murid yang baik, murid yang tidak membuat gurunya lelah. Dan guru yang baik adalah guru yang bisa membuat muridnya istirahat. Tuh, ajib ya. Jadi guru yang baik, guru yang bisa membuat muridnya istirahat. Tapi kalau murid yang baik, murid yang bisa membuat gurunya tidak lelah. Juga bisa membuat gurunya istirahat. Tenang guru, nanti saya tinggal ikut aja masuk. Kenapa? Tiket udah punya guru. Ya tiket udah punya, cuman tolong aja ntar tiketnya kelas saya diangkat sekelas jenengan ya guru ya, karena saya ini di kelas bawah jenengan satu tingkat, jenengan di atas saya satu tingkat, kan saya nggak bisa bersama guru, please tolong saya diangkat dikit. Ya gurunya kan nggak capek kalau ngangkatnya cuman dikit, nah, kalau ngangkatnya dari neraka kan repot, ya kan repot gitu ya. Nah ini kita sekarang di mana, guru-guru kita di mana gitu. Ya kita di mana, guru-guru kita, guru kita udah khatam kitab ini, khatam kitab ini, khatam kitab ini, khatam kitab ini. Kita Al-Qur'an enggak khatam-khatam. Ya, terus gimana gitu ya. Guru kita khatam misalnya kalau ya kitab Safinatun Najah khatam gitu. Ihya Ulumuddin khatam. Sahih Bukhari khatam. Sahih Muslim khatam. Bukan cuma khatam, syarahnya juga khatam. Lah kita Arba'in Nawawiyah belum baca, apalagi khatam. Belum baca apalagi khatam. Fikih yang paling dasar belum baca, apalagi khatam gitu ya. Al-Quran terjemahannya belum khatam, apalagi tafsirnya. Al-Quran terjemahannya aja belum khatam, apalagi tafsirnya. Lah terus antara kita dengan guru ini kok jalannya sangat jauh. Nah kalau jalan kan ketinggalan, karena jalan itu dengan ilmu. Sair itu bil ilm. 2 orang sholat. Sama sholatnya. Oh, ilmunya sama kok, madhabnya sama. Ya sholatnya sah, Sama. Tapi kira-kira kedudukannya sama enggak? Enggak, tergantung ilmunya. Tergantung ilmunya. Yang ilmunya lebih tinggi kepada Allah, maka sholatnya akan lebih mulia. Nah, kalau yang enggak punya ilmu, ya Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa selesai. Tapi kalau yang punya ilmu, Allahu Akbar. Salam aja pakai nangis dia. Nangis. Ya Allah, maafkan saya. Saya kok tadi sholatnya enggak bisa khusyuk, enggak bisa merasakan nikmat. Kok sholat saya ini apa begini ya Allah ya, kok sepertinya saya belum sholat, tolong maafkan saya ya Allah. Dia bisa ngoreksi sholatnya karena dia ngerti, dia punya ilmu. Nah kalau yang gak punya ilmu, Allahu Akbar, maksudnya ya punya ilmu syariat yang pokok itu tahu, tapi gak nambah, cuma itu tok dia taunya. Gak belajar lebih jauh lah, lagi gitu ya. Dia akan mengatakan, yes, kewajiban sudah gugur, isya udah selesai, nanti bisa langsung tidur. Seperti itu yang ada dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Menapaki syariat guna menggapai hakikat. Contoh, ya, orang-orang yang cari syariat yang saya temui di Jombang itu ada seorang kiai namanya Mbah Yai Jamal. Mbah Yai Jamal itu salah satu tokoh dari pondok pesantren Peta. Peta itu pesulukan Thariqah Agung. Ya, pesulukan Thariqah Agung. Memegang dua Thariqah, Syadziliyah sama Qadiriyah. Tapi terkenalnya dengan Syadziliyah, itu Peta. Di Bekasi banyak itu. Peta juga, Bekasi banyak. Saya pernah ceramah di Thariqah Peta yang ada di Bekasi. Ribuan jamaahnya. Kalau yang di Tulungagung itu pusatnya. Di Tulungagung itu pusatnya Mbah Yai Abdul Jalil almarhum. Itu saya pernah ceramah di sana. Muridnya ya, muridnya yang hadir di hall itu jumlahnya kurang lebih 120 ribu orang. Pesulukan Peta nih, pesulukan Thariqah Agung Syadzili. 120 ribu orang. Nah, sekarang yang megang mursyidnya anak muda. Anak muda. Karena ini anak-anaknya kiainya. Mursyidnya meninggal digantikan anaknya, anak muda. Sedangkan Mbah Yai Jamal ini senior. Di Peta senior. Tapi beliau menundukkan dirinya kepada anak muda ini sebagai mursyid, tunduk. Ya, tunduk. Apapun katanya, panggilnya ya mursyid, guru. Gitu. Jadi bukan panggilnya nak. Padahal ini mursyid yang ada sekarang ini dulu bekas muridnya. Pernah nyantri sama beliau gitu. Nah, Mbah Yai Jamal nih tinggalnya di Tulungagung. Di mana? Di Jombang. Ya, di Jombang. Saya berapa kali ceramah di pesantren beliau. Jamaahnya luar biasa banyak sekali. Yang saya heran. Seorang kiai sekali berbeliau alim, sangat alim, bawahannya itu ulama semua. Saya suruh ceramah di sana tuh saya ya seperti saya bilang, saya ini seperti nguyahi segoro nih. Ini laut sudah asin, masa saya suruh nambah garam lagi. Saya niat cari barokah. Itu Mbah Yai Jamal yang seperti itu kalau duduk sama saya, ngeluarkan notes, ya, notes itu dikeluarkan kecil gitu. Terus dibuka. Ya. Itu ceramah saya yang beliau dengar 2 tahun lalu, 3 tahun lalu dicatat. Habib pernah ngomong begini. Ya, ini maksudnya apa, Habib? Nanya. Dicatat nanya. Waktu saya ceramah di Tulungagung, selesai saya ceramah, saya ketemu beliau, itu saya lihat beliau masih menyelesaikan catatannya. Apa yang saya omongkan itu dicatat. Dicatat. Lah ini melakoni syariat cari ilmu sampai seperti itu, padahal ini insyaallah orang udah merasakan marifah gitu loh. Ya seperti itu, emang orang yang betul-betul tahu tuh ya gitu tuh, cari ilmu tuh enggak pernah mandek, minal mahdi ilal lahdi. Betul-betul begitu enggak? Dari mulai lahir sampai masuk kubur tuh cari, terus enggak pernah mandek. Ini Mbah Yai Jamal. Coba kita ke atas. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kan sepupunya Rasulullah SAW ya. Sepupunya Rasul. Yang dapat langsung futuh. Dibukakan rahasia ilmu, Rasul yang buka. Rasul yang buka dengan doanya Rasul, Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham agama, ajarkan padanya ilmu ta'wil. Langsung Rasul yang buka, ya kebuka semuanya. Dari kecil ini udah luar biasa. Ketika beliau udah dewasa, sudah tua. Sehingga Abdullah bin Abbas itu datang ke rumah sahabat-sahabat yang lebih tua. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bisa ketemu tuan jenengan? Lagi tidur, istirahat. Oh ya sudah, biar saya tunggu. Masuk, enggak, saya tunggu aja di sini. Ternyata beliau nunggu di depan rumah. sambil gelar sorbannya, kemudian lama tidak bangun-bangun, beliau tidur. Nunggu yang punya rumah. Yang punya rumah bangun, kasih tahu sama pelayannya. Tadi Abdullah bin Abbas datang ke sini, nyari jaringan. Loh, kok saya gak dibangunkan? Gak boleh dibangunkan. Loh, di mana? Nunggu di depan. Loh, kok disuruh masuk? Gak mau. Dibuka pintu, ternyata tidur di situ. Di emperan loh, di emperan. Kalau sekarang teras kan cakep, ini emperan pinggir jalan. Maka ketika dibuka pintu, kena tubuhnya dikit kan? Loh, maafkan saya, wahai sepupunya Rasulullah. Kenapa saya gak dibangunkan? Gak begini. Kamu kesini kenapa? Saya kesini mau cari ilmu. Saya dengar kamu punya satu hadis yang belum pernah saya dengar. Tolong sampaikan hadis itu kepada saya. Lah kenapa kok saya enggak dipanggil saja? Saya akan datang. Kenapa saya enggak dibangunkan? Namanya orang kalau butuh itu ya mendatangi. Kalau butuh itu ya nunggu. Ya udah enggak jadi masalah, saya butuh ya saya harus begini. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas cari ilmu sampai seperti itu. Imam Syafi'i coba lihat. Cari ilmu satu hadis karena syariat itu, hadisnya Rasul itu syariat. Demi dapat satu hadis jalan kaki Solo Jakarta. Coba kalau misalnya kita udah punya dapat ribuan hadis, terus dikasih tahu, itu Mas Fadli di Bekasi punya satu hadis yang belum kita dengar. Kalau kita mengatakan, alah cuma satu, kita punya ribuan, nggak jadi masalah. Nanti kapan-kapan ketemu baru minta. Kapan-kapan ketemu baru minta. Ini bukan semangatnya orang yang cari ilmu. Orang yang cari ilmu dikasih tahu ada satu hadis yang belum kamu dengar. Itu fulan di sana. Punya dia. Maka langsung berangkat. Walaupun itu belum tentu benar gitu ya. Langsung berangkat jalan kaki ataupun naik kendaraan menempuh Padang Sahara. Kadang demi satu hadis Imam Syafi'i itu jalan selama 2 bulan. 2 bulan akan perjalanan untuk cari satu hadis. Nah yang begini-begini yang sekarang dilupakan. Nah untuk terakhir, kalau ada yang mau bertanya saya persilahkan. Biar enak. Kalau ada yang mau nanya, kalau nggak ada yang mau nanya, kita bisa pulang lebih awal karena Jakarta mulai ada banjir di sana dan di sini. Mungkin sebagian ini yang hadir rumahnya juga mulai kebanjiran, terutama yang di depan saya. Hah? Dari Bogor nyampe besok pagi ya, banjirnya ya. Dari Bogor banjirnya, tapi katanya Bogor nggak hujan kok ini, nggak deres maksudnya, tapi sangat deres. Ada yang mau nanya, ada kira-kira? Ya, kalau nggak ada kan sengaja saya ambil durasinya 1 jam lebih dikit biar streamingnya yang download juga enak, kemudian nanti yang dengarkan juga nggak capek, tapi poinnya dapat, poin temanya itu biar tercapai, itu bisa diamalkan, menapaki syariat guna menggapai hakikat. Ini episode 1, masih ada episode berikutnya. Nah, ini episode 1. Episode berikutnya cerita tois ya, cerita asik. Ini mukadimah. Ya, mukot dimah. Saya mau nyemangati diri saya sendiri. Jadi saya mulai di Majlis Ar-Rodhah itu mulai Rebo besok ba'dal maghrib. Tiap Rebo kan saya di Solo ada kajian sore. Selesai maghrib, habis maghrib sampai isya saya lanjut. Saya lanjut maghrib sampai isya khusus kajian kitab Zubat. Ya, Zubat. Ya, Sofatu Zubat itu karya Ibnu Rusan tadi itu. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Tumma salatullahi ma'salami ala nabiil Mustafa tihami Muhammadil hadi minal dalali wa afdali sahbi wa khari'ali wa abadu hadhi zubadu nazamtuha abiyatuha halfun bima qadzituha yazhulu hibduha ala al-atfali nafiatunil mub tadi rijali takfi ma'at taufiqi lil mustaghili in fuhimat wa'ud بيأت بالأعمالي فأعمل ولو بأشرك الزكاة تخرج بنور العل من ظلماتي فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوطن إلى آخره. Saya pengen ngapalkan 1000 itu, doain bisa ya. Pengen dulu yang penting. Yang penting pengen dulu. Kenapa? Menapaki syariat. Judulnya memang harus jadi orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang punya ilmu dan mengamalkan ilmunya. Baru nanti bisa sampai hakikat. Kalau tidak ngelamun kali. Ya, kalau tidak ngelamun kali. Ya, kita harus, saya ngomong begini, saya mulai. Jadi arti saya juga memulai, ngajak diri saya dan teman-teman saya untuk yuk kita ahlus sunnah wal jamaah betul-betul menapaki syariat. Sehingga itu orang-orang yang aneh-aneh gak bisa aneh-aneh lagi. Mau syariatnya kuat kok. Mau syariatnya kuat gak bisa apa-apa. Mau diapain gak bisa. kamu begini tidak bisa. Ini begini jawabannya begini, begini jawabannya begini, begini jawabannya begini, begini jawabannya begini. Kamu mengajak perang lewat jurus yang mana? Dari ilmu hadis, ayo. Mau dari ilmu Al-Quran, ayo. Al-Quran kita buka bab awal dulu, tajwidnya dulu. Kamu tajwid mau pakai tajwid yang dari mana dulu? Kamu mau kiroahnya kiroah yang mana? Kamu pakai yang kiroahnya hafiz atau kiroah nafi' atau kiroah yang mana? Ayo kita baca Al-Quran. Kamu bisa baru hafiz, makanya jangan gaya. Kiroah itu banyak, gitu. Ada nafi', ada macam-macam gitu ya. Kamu mau tafsir, tafsirnya siapa kamu? Mau tafsirnya pakai Ibnu Katsir, jangan dipotong-potong. Ya, buka Ibnu Katsir yang betul, Ibnu Katsir. Kita pakai Ibnu Katsir, As-Sabuni, semua kita pakai. Kamu pakai ilmu hadisnya, mau pakai hadis yang mana? Bukhari syarah yang betul. Ya, syarah Ibnu Hajarnya jangan dipotong-potong. Banyak itu kitab sekarang syarahnya dipotong-potong, udah dirubah syarahnya sama penerbitnya. Kalau penerbitnya dari daerah sana, itu dipotong-potong, dikorupsi. Jadi kalau udah begitu jadi lautan, ya orang pasti akan diam. Enggak mungkin ngomong. Pasti dia diam, semakin tawadhu, semakin khusyuk ya. Kalau dia cerita hanya pada gurunya. Murid itu menceritakan apa yang dialami ruhani itu hanya kepada gurunya. Kalau diumbar kepada orang lain berarti dia enggak punya guru. Nah, kalau enggak punya guru berarti gurunya siapa? Nah, itu tanda tanya. Semoga ini manfaat. Karena saya merasa mendengarkan, melihat dan mendengarkan serta merasakan. Melihat wajah-wajah lapar, mendengarkan suara perut-perut yang keroncongan dan merasakan ya di bawah itu udah banyak hidangan yang disiapkan. Jadi lebih baik kita akhiri pengajiannya dan kita siap santap makanannya, melaksanakan ilmu tadi, syariat dijalankan ya. Jadi syariat makan ini sudah lapar ya, hendaklah kamu makan itu dijalankan, jangan ditahan-tahan terlalu lama. Semoga barokah manfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.